Wah, penuh, Bu. Minggu depan deh bisa. Siap, Bu. Ya, Bu Yuli. Duh, dua minggu lagi deh. Tenang aja, Bu. Iri tetangga. Baik, Bu. Orderan ngechat. Iya nih. Kok bisa? Bisa. Saya sepi banget. Pelanggan ngeluh, katanya dinding luar gampang kusam. Nah, gimana? Kan ada Katilak eksterior. Cat khusus biar dinding luar tahan lebih lama. Oh. Dulux Katilak eksterior dengan Chroma Bright UV Fight menjaga warna tetap awet dan Durabond Latex melindungi dari hujan serta anti jamur musim ke musim. Mahal enggak? Enggak, terjangkau. Ah, boleh tuh. Langgananku biar pakai Katilak eksterior juga lah. Mantap. Belum apa-apa dapat orderan nih. Halo. Di sini bukan kantor polisi, Bu. Dulux Katilak eksterior, cerah menakjubkan lebih lama.